وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه هداه إلى يوم الدين. وبعد، فقد قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Hadirin jamaah pengawasan dan mustami'in yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, nerusakan pengawasan rutin kula panjenengan kitab Irsyadul Ibad sing tutuk babul ilmi diriwayatkan saking Abu Nuaim wal Khatib an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abi Hurairah ngriwayataken saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dawuh, khiyaru ummati, bagus-baguse umatku iku ulama uha, pira-pira wong kang ngerti, wong kang alim di kalangan umatku. Wa khairu ulama iya, sak bagus-baguse ulamae umatku iku ruhamauha, yaiku pira-pira ulama kang welas nanggene umatku. Ala iling-iling, wa innallaha ta'ala, sak temene Allah ta'ala iku layaghfiru yakti nyepuro lil alimi nanggene wong siji sing alim, arbaina ing 40 apane jamban macem-maceme dosa. Wong alim niku wau disepuro kali Gusti Allah dari berbagai macam dosa yang mereka perbuat atau mereka tersandung, qabla ayyaghfira, sakdurunge yento nyepuro sapa Allah lil jahili dumateng tiang sing bodoh, gak nyepuro damban ing siji dosa wahidan kang siji. Ala titenono wa innal alima sak temene wong alim arrahimi kang welas iku yaji'u bakal teko yaumal kiamati besuk dino kiamat. Wong sing alim sing duwe welas niku besuk di hari kiamat bahkan berjalan wa inna nurahu sak temene cahayae wong alim niku wau kang gantengane niku wau qad adaa temen-temen bisa madangi bisa nyenengno apa nur niku wau saking padange cahayane wong alim. Delok wong alim siji niku wau yamsi melaku sapa wong alim niku wau fihi dalam sinar cahaya ilmu dan kewelasane niku mang ma ing jarak ma ing panggonan omboe bainal masyriqi antarane arah wetan wal maghribi lan arah kulon. Sinare wong alim niku wau koyok sinare rembulan kama yudiu koyok oleh nyinari koyok oleh madangi opo al kaukabu bintang adurriyu kang cemerlang. Hadis niki diriwayatkan saking Abi Hurairah. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dadi umat Kanjeng Nabi niki tok mawon sudah untung. Sehingga nabi-nabi yang sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kados Nabi Musa niku getun. Masih gak dadi nabi aku gak apa-apa. Luwe untungan dadi umatnya Nabi Muhammad. Kenen apa? Melbune swarga iku melbu swarga Kanjeng Nabi lan sak umate kabeh baru kait para nabi niku wae. Dados kedudukan kula kali panjenengan niki lek pancen gelem melok Kanjeng Nabi niku di atas para nabi dalam hal melebu swarga. Ya. Sampai-sampai para hadirin ketika Isra Mi'raj Nabiullah Ibrahim niku pinanggih kalian Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking kepingine melok duwe urun lekne mlebokno swarga. Nabi Ibrahim dawuh tenggene Kanjeng Nabi Muhammad, anakku tolong sampekno nang umatku, umatmu. Swarga iku tanahe subur. Tanduran sing ana ngene kono sing paling pas ditandur lan uwone nyenengno ngene iku ada empat hal. Tanduran apa mawon? Ngene iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sing akeh waran umat sampean tak sampe nang ngene iki mang aku cek katut dianggap dadi umat Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim niku padahal. Iya. Yeah. Lah kula kali sampean dadi umat Nabi Muhammad wis masyaallah kari nurut tok. Ngono iku jare Kanjeng Nabi Muhammad, ana umatku sing tak jak mlebu swarga gak kelem. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Kabeh umatku iki bakal dilebokno swarga ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala. illa man aba, kecuali umatku sing tak jak lan lalan melbu swarga gak gelem. Man ata'ani, sapa sing uripe biyen deku berusaha diselah-selah piambeke nyambut gawe repot golek donya padahal wis dicepaki kabeh ambek Gusti Allah piambeke sik kepingin melok Kanjeng Nabi dalam salate, selawatane dan lain sebagainya. Waman asoni lek kapan ana umatku kok gawe amalan gawe cara urip dhewe jarene iso mlebu swarga bakot apa, maka dia termasuk orang-orang yang tidak mau masuk surga. Lho ningali umat Nabi Muhammad sing dijak mlebu swarga gak gelem ngeten iki. Gusti Allah sik gelem ngopeni maneh saking welase. Krana wis kadung janji nang Nabi Muhammad wala saufa yuqika rabbuka fatardo. Gusti Allah iku oleh ngekei nang Nabi Muhammad, ngekei penjaluke Nabi Muhammad sampai Nabi Muhammad niku ridho. Jadi Nabi Muhammad, aku gak bakal ridho lek ana siji sak cuwel teko umatku sik keleleran ana ngene neraka. Mergane Gusti Allah ngopeni nang ngene wong sing gak gelem-gelem ngeten iki ya. Jadi Gusti Allah ya apa? Ajibtu min abdin. Aku iki cantik pikiranku wis. Gak tutuk jare Gusti Allah. Dene sapa? Delok upate Nabi Muhammad itu dituntun dienak nomor bus swarga gak gelem. Akhirnya apa ya apa? Sikot ila jannatin. Akhirnya tak coba tak geret nang gene swarga, tak dudukno. Ya apa carane awak ngiring wong sing gak gelem mbon kok bisa lasilil azabi. Coba kon jarimu urip kepingin seneng. Ternyata seneng sing kon lakon iku mengakibatkan satu bencana. Lho wis tak kei bencana koyok ngene iki lho. Karepmu ilingo. Gak gelem eling, ya kenem meneng bisa. Sampai Gusti Allah tuh turun tangan. Salah wis maksiat gak gelem nang ngene Gusti Allah. Gak gelem nang Kanjeng Nabi. Gusti Allah sik ngopeni dikei peringatan. Kon aja ngene, karepe cek leren. Gak teko awake, teko lingkungane. Gak teko lingkungane, teko kene ne. Sik pancet ae, ya wis pancene kenemenen. Iya. Lek wis arepe dhewe kepengin mlebu neraka, ya wis. Dari Gusti Allah wis balak-balik. Dijakne yo gak kurang-kurang. Bareng ana mlebu surga pati mlebu neraka niki lho. Sik ditakoni maneh malaikat. Umat Nabi Muhammad biyen. Nggih. Masalah kakum sakor. Kok iso kon blakrak ngliru nang jene neraka sakor ya apa? Qalu lam naku minal musallin. Kulo biyen dijak wong-wong iku sembahyang. Kulo semoyo gak sembahyang-sembahyangan iso sugih ae. Sik iso waras ae. Nggih. Terus ya apa? Wa kunna naqudu ma'al qa'idin. Kulo biyen ana ngene donya iku salawis gak gelem sembahyang uripe melok golongane wong khayal-khayal niku. Ngene, ngene, ngene. Wis gak percaya blas. Cak-cak dadi umat Nabi Muhammad kok gak berhasil. Ya wis pancen sampean kepingin mlebu neraka ya budhal wis. Iya, saking nemenge. Lho wong eten-eten iki didelok ambek menungso biyen iki. Kok ape delok? Ya Allah, pecat temenan ngene iki. Gusti Kanjeng Nabi wis kejak. Gusti Allah men fasilitasi. Malaikat ndongakno. Kok sik gak berhasil ae saking elek-eleke wong kon niku, Bang. Muga-muga para hadirin kula kali sampean lan sak anak putu boten tampik dadi wong sing alin roh. Napa? Di antara umat yang terbaik itu tadi adalah orang-orang yang menjadi orang ulama. Kalau ini sudah kita sakani, kula terangaken bahwa orang wong alim niku wong sing ngerti, pengertian niku mendorong dhewe niku wedi nanggene Gusti Allah. Sungkan nanggene Gusti Allah. Sungkane apa? Lah kabeh iki wis nurut awak iki didadekno wong sembarang mulya timbang tak delok sekitar iki mulyaan awak-awakan. Kok iso aku kok paling maksiat? Sungkan. Krono dhewe niku wae sungkan, mari timbul nanggene Gusti Allah. Iya rek. Sak iso-isone awak iki kudu iso melasi nanggene wong liya. Ojo jauh diwelasi tok. Sak bisa-bisane awak iki iso ngurmati nanggene wong liya, ojo jauh dihormati. Carane ya apa? Apa ae sing dikeki nanggene Gusti Allah nang aku iki dudu tak entekno tapi tak bagi rezeki. Duwe ilmu. Aku golek santri. Mari ngono tak didik. Ya apa santri iki bisa ngrasakno ilmune sing enak. Duwe donya, aku mangan enak. Mendaniyo lek ana kanca iki mangan iso masak enak. Dikeki. Duwe apa ae eling nang ngene wong liya. Wong sing ngene iki lah orang-orang yang akan dimasukkan surga kali Allah Subhanahu wa taala. Lek kula kali sampean duwe ciri khas kehidupan yang demikian ini, yaitu mempunyai wibawa nang Gusti Allah, wedi welas nang ngene kaulane Gusti Allah, sehingga menyempatkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada mereka untuk berbagi rasa dengan orang lain. Maka orang yang demikian ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa ae, macam-macam dosa disediakno sepuro ambek Gusti Allah. Durunge wong iku njaluk sepuro, krana wong iku welas nang makhluke Gusti Allah, Allah wis nyepuro. Siji, lekne wong niku wau meskipun dadi umat Nabi Muhammad, meskipun dadi wong mulya di tengah-tengah umat itu mang, tapi dhek niku masa bodoh. Masa bodoh iki apa? Jarene dhek sugih, dhek pinter, oleh koyoe dhewe. Dadi wong alim, iso ngaji, oleh belajar dhewe. Diundang nang ndi-ndi duwe pengaruh jarene oleh keturunan niki. Oleh donya wis tidak peduli terhadap orang lain. Gak duwe welas belas. Wong iki krana duwe sifat tego nanggene wong liya, mangkene ngono dhewe njaluk sepura nanggene Gusti Allah, jare Gusti Allah, koni lho tego nang umatku. Padahal aku iki paling gak tego nanggene menungso, kon kok tego. Wis istighfar kon sampai jam piyen gak tak sepura kon. Iya. Gak tak sepura kon. Kecuali kon niku lek ni sadar tentang kesalahanmu. Lah niki. Ala wa innal alima ar-rahim. Wong niku para hadirin lek ne duwe sifat wedi nang ngene Gusti Allah. Welas nang ngene wong liya. Besok dina kiamat niku piyambake kaya wong mulya ngoten. Umpama diceluk, nggih ya. Jenenge wong niki umpama diceluk, nggih ya. Pak Kadir, mbok jenenge ngoten ya. Dene Pak Kadir niki. Lho Pak Kadir iki biyen sing ana ngene masjid jamaah masjid iki ketok wong ireng. Sakniki ketok putih ngono. Pak Kadir sapa? Ya iki sing Abdul Qadir Jailani niku. Masyaallah. Pikir-pikir. Lho wong sing bareng Pak Kadir mburi ngene iki lho, pombok. Pak Kadir aku malah sampean Pak Kadir. Pak Kadir boleh sampean. Opo ae rek kon rek ngaten. Karena apa? Dhe'e biyen ati-ati ana ngene donya, uripe digawe welas nang wong liya. Kula kali sampean duwe martabat kesempatan untuk menjadi orang demikian ini, pondone ati-ati ana ngene donya mari ngono berbagi welas nang ngene wong liya. Iya, gak podo duwe akeh. Pondone apa? Ngalah ngoten tok ya. Besok dadi wong mulya. Muga-muga kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah ya Allah. Wad-Dailami lan ngriwayataken sale Imam Ad-Dailami. Piambe ing ngriwayataken ani Ibni Abbas saking Imam Ibni Abbas. Idza mata nalikane wis sedo. Sapa al-alimu wong sing ngerti. Wong sing wedi nang ngene Gusti Allah. Ya apa sawarahullahu mongko gambarno bentukno mujudno sapa Gusti Allah ilmahu ing ilmune wong alim niku wau ilmu sing mari digawe ibadah fi qabrihi ing dalem kuburane wong sing alim niku wau diwujudna apa? Diwujudna sapa ae? Yukni suhu kang ngayemaken, nyenengaken sapa Allahu ing alim ila yaumil kiamati maring dina kiamat. Wayadra'u lan nolak anhu apa ilmu niku wau anhu saking wong sing alim mati nok ngene kuburan niku mang nyingkrena hawa mal ardi ing pira-pira gegremetane utawa sayawane ana jero bumi. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki enake wong duwe ngaji telus gelem nglakoni. Di saat kula kali sampean pasti kula kali sampean kudu bayangno. Kudu siap sedia sekarang. Aku iki besok bakal di gua ambek keluargaku. Bojoku, anakku, wong sing runcang-runcung ambek aku ana donya. Curhat aku nang kene lek ana masalah nang kene kene wong iki iso ngene. Pasti dek iku mangkate nyingkrino aku. Kak kampung sak jamaah masjid kabeh gak gelem nang aku. Kene apa? Polai wis mati. Ketika kula kali sampean diasingno ambek orang-orang masyarakat niki, kula kali sampean ijen. Kita tahu. Semenjak kula kali sampean wis dicabut ngeten niki, menurut di dalam kitab niku jenenge roh niki didelok ana ndukure bun-bunan ngeten. Mbe malaikat Jibril. Weruh deke nang ngene sapa sing sambang. Dungak napa? Roh niki ana ndukure ngeten. Sampai deke niku dirunggana nang ngene pendosa ngerti. Kon gawa nang biaku kira ya Allah, cek tegone. Dijelok kanca-kanca iku biyen. Ana mburi ku lha apa? Apa ngrasani eleke? Apa ngrasani apike? Apa dheke ku mang nglawat? Waling elek, omongan paling welek lek kapan ana wong ngeterno jenazah, dheke gak malat niki bahas donya. Ngrasani wong niku. Jarene ulama daripada kon dilaknat ambek Gusti Allah ngeterno jenazah wayahe kon dibayar rahmat ambek Gusti Allah cek macam tutno mayit iki mang ambek omongan sing apik ngene iku la ilaha illallah jamane nabi gak ono ya gak ono jamane kanjeng nabi biyen lek wong ngetutno mang mati ku cep meneng kabeh awak iki dadi kena wedi. Lek jaman saniki dituturi balak-balik percuma. Lah untuk saddud dara'i untuk menutup kemungkinan-kemungkinan yang berbahaya ini maka ulama mengadakan kalimat la ilaha illallah. Justru yang dilahirkan dari kalimat la ilaha illallah ini adalah baik, maka bid'ah atau ibadah yang demikian ini mendapat baik. Sopo sing arani muni la ilaha illallah iku mang dosa? Sopo? Enggak ngerti. Mergane dalam memahami bermasyarakat dalam beragama itu jangan sepenggal-penggal. Lek durung iso dadi wong alim jangan memberikan fatwa. Lek syukur iso maca hadis sepenggal-penggal. Jangan memberanikan diri berfatwa. Niru koyo Syekh Abdul Qadir Jailani. Setelah beliau itu memahami ber 13 madhab semua dialami, baru dia itu berkomentar. Sebelum dia menguasai pemahaman, dia itu sek melok. Jare ni ulama iko ngene. Jare ni ulama iko koyok ngene. Loh. Wong sak niki sik kaen iso nerjemah teko basa Arab nang ngene tok. Belum tahu dia wis bid'ano, wis nyirikno oleh barokah apa kok nang ngene kiai-kiai dhisik. Iya. Yeah. Para hadirin lek nek kapan ana wong gelem ngaji. Mari ngono sak oleh-oleh iku mang dilakoni. Besok ibadah yang dilakukan dengan ilmu ini diwujudno ambek Gusti Allah. Kira-kira kon ana kuburan iki apa sing kon wedeni? Sing dadekno ayemmu iki sapa? Lek kon diwadepi makar nakir umpama aku iki lek ana masalah ana ngene donya. Bojoku gak sepira. Pokoke aku lek dijempet iki kaji dalil beres. Ngoten. Ana kuburan iki masih kaji dalil gak nyelawat teko ae kaji dalil. Ji ente melok aku. Yo iya re, ecel konco aku. Padahal itu kaji dalil iki. Apa? Ibadahmu iki. Engko lek ana mungkar nakir waran ya, aku ngene, beres karo aja melok-melok. Kaji dalil kok ngoten jaren. Bare kaji dalil mati dhewe yo gak. Senengane sapa? Lah lek umpama aku iki jare kaji dalil. Lek nek ngedepi apa? Asal nyekel oleh urang windu, pokoke beres. Ya diwaca urang windu. Ya, pokoke ilmu niku wau bareng nyedheke sampai dheke niku seneng. Ya. Ngono iku ila yaumil kiamah niku. Lah terus mari ngono barokah krana wong niki wau nglakoni ilmune setitik jasad niki woto. Niki menjadi tanda-tanda kula kali sampean. Bodone mek titik. Bodone apa? Lek pancen kula kali sampean ini menjadi orang yang sudah aku iki wis tuwa. Biyen getun waktu si enom aku biyen gak ono kesempatan ngaji. Wis tuwek ngene iki. Anak-anak wis gede. Mosok aku gak iso. Wis tak sempat lo ngaji ae wis. Dadi oleh titik tak lakoni. Aku seneng nang ngene ulama. Dilakoni. Besok ono ngene kuburan ilmu kula kali sampean iki wau dadi wong sing nglindungi kula kali sampean. Ternyata orang-orang yang dekat dengan kiai duduk ngatur kiai boten. Pancen kepingin dek ini kumang oleh barokah ilmu ini kiai. Ya, begitu dipendem. Ya, pirang-pirang tahun. Wongnya biasa. Ternyata dikeduk. Lho kok butuh? Lawane niki lho boten diapa-apa no. Kenapa? Barokah ilmu ini sing sedikit. Ya. Duduk kudu alim kudu ngene masya Allah. Tiang lekne wis pinter maca kitab. Pinter pidato. Setane sih gimana? Nggih ya. Kon iso maca kitab, ngaji nang ngene kono. Gengsi. Kon iki lho wis ahli ceramah, ngaji nang ngene kono. Didelok ambek wong sing ngundang kon. Gengsi. Setane luwih pinter. Nggih ya. Lah kula kali sampean ini kesempatan yang diberikan Allah pada orang-orang yang demikian ini diberikan dumateng kula kali sampean. Muga-muga kesempatan ngeten iki kula kali sampean bisa nglaksanakno sehingga besok ana kuburan kula kali sampean di rewangi ambil ibadah lan ilmu kula kali sampean. Amin ya Rabbal. Ya Allah, lek delok cerita ngeten iki seneng ya. Seneng. Muga-muga saged nglampahi lek kula kali sampean wangsul cek gak butuh ambil ngrepoti anak butuh. Wa Abu Syekh wa Dailami an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma idza istama'a nalikane kumpul sapa al alimu wong sing ngerti ngaji titik dilakoni wal abidu ambek wong sing ahli ibadah oleh dhek iku ibadah teko maca buku tok bisa maca buku terjemah mari ngono ibadah tok ngaku ngene-ngene takoni gurumu sapa garo silsilahe guru garo iya mergane dadi kiai sing ngono iku biasane butuh guru-guru akeh iya lek wong sing ahli ibadah sapa lek ana wong sampean duwe guru takonono sampean biyen gurune sapa lho lek guruku langsung Nabi Khidir Nabi Khidir langsung nang kene malaikat Jibril ya setan niku iya kudu ana gurune sing urip iki sing urip iki biyen wis mati iki nang kene iki biyen merguru nang kene kene sing jelas kadang-kadang tiang niku gak jelas mari ngono aku langsung ditekani Nabi Khidir wah wow. Iya delon potongane dhisik iya dolek wong ahli wong sing alim cedhek wong alim wong ngerti mari ngono diwulangi biar dilakoni wal abidu ambek wong sing ahli ibadah tapi gak duwe guru. Lek wis kumpul wong loro rene iki padha-padha ditrimone alas sirati kate mluwet nang ngene siratal mustaqim. Padha wis kate mlebu swargae. Kilalil abid. Diucapno lil abidi maring wong sing ahli ibadah niki. Udkhulil jannah. Tak sampean ibadah sampean. Krana ati-ati ikhlas wis sampean mlebu swargae. Wa tana'am bi ibadatika sampean rasakno enake oleh ahli ibadah wakila lan diwara lil alimi maring wong sing alim iki ngerti nglakoni maring ngono mulangi nang kene bojone anake ngoten to karena napa itulah yang diwajibkan ku anfusakum wa ahlikum naro ya dalek wis lebih dari itu gak apa-apa dalek wong alim ya apa kate mlebu swarga kibuna sejak sampean mantek ono kene wonten apa Gusti fasfa liman ahbabta sampean tulungi lek ne engko ana wong kate mlebu kene iki mang sampean delok praupane mlebu siratal mustaqim iki wonge ketok berapa abang gemeter apa enggak lek gak gemeter tandane kate mlebu swarga lek ne dhewe gemeter galau dan lain sebagainya sampean delok tau kenal nang wong iku sampean lek tau kenal fasfak sampean tulungi nggih Gusti tiyang niki biyen tau ngaji bareng kula endi tenggene mriku tiyang niki biyen tau salaman ambek kula salamane piyambek niku wong kiai rek kiai awak iki cek ana barokah lorek ngene iki salaman tok seneng iya fa innaka sak temene sampean cak wong alim iku la tasfa'u li ahadin gak katene nulungi mbela nang gene sapa ae sing sampean bolong illa syafa'ta kecuali omongan sampean usulan sampean oleh sampean bela nang gene wong iku mang meskipun sampean gak weruh ya apa ae dirungokno ambek Gusti Allah dituruti ambek Gusti Allah. Faqoma mongko manggon tiyang sing alim niki wau mari didhawuhi ngeten niki dipanggone endi maqamal anbiya'i jejer para nabi niku wau para kiai-kiai niku wau jejer kaya ngenteni kabeh niku Gusti santri kula Allah ya niku Gusti biyen niku tau liwat ngarep kowe pondok kula noleh ngeten to iki rek daleme Ustaz Khairon biyen niku aku eling lek omah iki biyen ngene-ngene masyaallah sakniki wis sedo krungu de kagung wonten to mlebu enak tenan niki khusus kangge ne umate Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih ya berkane kula kali sampean dari ini Gusti Allah ya ayyuhalladzina amanuttaqullah e wong sing iman ayo hati-hati urip ana ngene donya iki sing nurut nang ngene Gusti Allah wa kunu ma'asodikin kula kali sampean iki sempatno kumpul-kumpul ambek wong sing temenan oleh ibadah dadi yo diluk-diluk cek nikah tut muga-muga para hadirin kula kali sampean ngaji niki oleh barokah ulama-ulama sing rumiyin nerusaken ulama-ulama sing rumiyin amin ya rabbal alamin habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin rabbana waffiqna lima tardati qaulan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atiya ulama muka-muka dipun paringi terang ya rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastur lana al-awrati wa amini rawati واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل صول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبي عداد تهت صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.